rasakan sepi, karena akhirnya aku mengerti. Cahayamu yang tak pernah pergi dari kehidupan hambamu ini. Dunia penuh ilusi menekanku tanpa berhenti, sehingga aku terus mencari apakah arti dari hidup ini. Ketika hati bervibrasi, hadir perasaan yang damai. Ikutilah hingga mengalir, mengalir. Tersenyumlah, jangan khawatir, susahmu hanya sementara. Berserahlah sepenuh hati, sepenuh hati. Cahayamu yang tak pernah pergi dari kehidupan hambamu ini, sehingga aku terus mencari arti hidup. Ketika hati bervibrasi, hadir perasaan yang damai. Ikutilah hingga hingga mengalir.